الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فقال الشيخ الناقد السابع berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Naqid As-Sabi, pembatal yang ketujuh. Pembatal yang ketujuh. An-Naqid As-Sabi'u As-Sihru. Pembatal yang ketujuh ini adalah sihir. Ya. Sihir itu adalah nanti akan dijelaskan ya oleh Syekh ya. Ya sihir jadi bahasa kita ya. Sihir udah jadi bahasa kita. Kalau secara bahasa kan dia ibarah anisri al-khafi. Ya, dia adalah ungkapan tentang sesuatu yang samar. Ya. Itu. Ibaratun anisri al-khafi, sesuatu yang samar deh. Kalau secara bahasa. Ibaratlah. Nah, sihir nanti terbagi menjadi dua. Ada namanya sihir hakiki dan sihir takhyili. Ya. Kalau sihir hakiki dia adalah yu'assir, memberikan efek, pengaruh, dampak di mana? Fil abdan, di badan, wal qulub, di kalbu. Ya, dia bala. Kalau di badan dengan apa? Ya, bil marad, dengan berbagai penyakit, bil amrad, berbagai penyakit. Ya, disantet, pelu. Atau bahkan bisa juga dengan mati. Dengan kematian. Ya. Baik. Nah, juga nanti ada sihir takhiri. Sihir takhiri itu fil absar. Ya, wal anzar, pada pandangan. Ya. Fatarusy ala ma ala khilafi ma huwa alaih. Melihat sesuatu yang bukan hakikatnya. Semisal antar pedagang saling menyihir. Ya. Pesaingnya di apa namanya? Dikerjain sama pedagang yang lain, ya. Jadi pelanggan dari pesaingnya itu balik lagi. Kenapa? Tutup. Jadi mata-mata pelanggan disihir. Seakan-akan tutup padahal buka. Padahal buka, paham enggak sini? Seakan tutup padahal buka. Ya, disamarkan. Atau dibikin basi makanannya kalau dijualan makanan. Ini dikerjain sama sihir dari pedagang yang tadi tuh, pedagang yang kufur, yang gak ngerti dia tauhid. Demi dunia dia main sihir. Ya, iya dan billah. Nah, sihir takhili ini juga dikhayalkan, namanya takhili, dikhayalkan, yukhayyalu. Dikhayalkan dia melihat sesuatu, melakukan sesuatu padahal enggak melakukan apa-apa. Nah, kata Syekh, as-sihir wa minhu as-sarfu wal atfu. Ini diantara as-sarf wal atf. Yaitu pelet membuat cinta, tadinya enggak senang jadi senang, atau sebaliknya. Yang kalau yang atf ini yang sebalik apa yang ini, dipalingkannya lagi. Ya. Sarf dan atf. Yaitu apa lawan dari pelet? Guna-guna, bahasa Indonesianya. Guna-guna itu tadinya cinta jadi benci. Ya, misalkan ada orang ketiga pengen masuk ke kehidupan rumah tangga orang lain, dia tertarik kepada istri orang lain, dia guna-guna istri orang lain. Ya, supaya benci suaminya. Atau istri perempuan. Ini perempuan yang bodoh. Dia suka sama suami orang, dia guna-guna supaya pria ini benci sama istrinya, supaya nanti dia maju. Bodoh dia, padahal dia bisa aja datang ke pria ini, jadikan aku yang kedua. Ya enggak? Apain main sihir? Ini bodoh. Nah, itu. Faman fa'alahu awradiya bihi kafara. Siapa yang melakukannya atau ridho, setuju dengan hal tersebut, maka dia kafir. Ini kaidah kekufuran begitu ya. Ridho dengan kekufuran adalah kufur. Ridho dengan kemurtatan adalah kemurtatan. Paham gak sini? ridho dengan kemurtadan adalah kemurtadan. Bahkan dalam buku-buku fikih mazhab Syafi'i, semisal An-Nawawi di Al-Minhaj, Minhajut Talibin Ani, ya, Minhajut Talibin, Imam Nawawi mengatakan, seandainya ada orang mau masuk Islam, ya, orang kafir mau masuk Islam, di depan si muslim, saya mau masuk Islam, terus si kafirnya bilang begini, ntar deh, besok aja deh saya masuk Islamnya. Si muslimnya bilang, oh ya udah gak apa-apa. Si muslimnya kafir. Kenapa? Karena dia ridho dengan kekafiran sehari si kafir tadi. Ya. Kan dia katakan, saya nanti mualafnya masuk Islamnya besok aja deh. Gitu. Sekarang gak dulu. Si muslimnya, oh ya udah. Oh ya udah. Kalau dia ridho, kafir. Kafir si muslimnya. Bukan si kafir ya, dia memang udah kafir. Paham gak sih? Ridho dengan kekafiran, kafir hukumnya. Paham gak sih? Nah, apalagi kalau orang bilang, kalau ada murtad, gak apa-apalah dia pindah agama, daripada dia gak punya agama. Nah, itu orang kafir. Murtad dengan, ya, apa namanya, ridho. Dengan kemurtadan orang lain, maka dia kafir. Paham gak sih? Tapi barakallahu fiik. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala mengenai sihir ini, wa ma yu'allimani min ahadin, ya, dan tidaklah keduanya malaikat yang menguji manusia dengan membawa ilmu sihir ini, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun, hatta yakula, hingga keduanya mengatakan, lihat, yakula mansub bi an mutmaratan ba'da hatta wa lam tunas bi hadfu nun yana min al af'al al khamsah, itu kan, hatta yakula innama nahnu fitnah, hingga kedua malaikat ini mengatakan, kami ini cuma fitnah. Jangan belajar sihir kamu. Fala takfur, jangan kamu kafir. Gitu. Ya, artinya apa? Kalau kamu belajar sihir, kamu ini nanti kafir. Bisa dipahami sini? Maka sihir adalah kekufuran. Kufur apa? Akbar. Kufur apa? Akbar. Ya. Siapa yang pegang mic-nya? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Uqadin wa adwiyatin wa tadkhinatin wa tu'athiru fil qulubi wal abdani fatamradu wa taqtulu wa tufarriku bainal mar'i wa zawjihi wa tufarriku bainal mar'i wa zawjihi. Sihir secara bahasa ini dari Kamus Al-Muhit, ibaratun amma khafiyah, ya, dia adalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang samar, ya, walatufa sababuhu, dan halus sebab. Ini secara bahasa, ya, nggak kelihatan gitu. Nah, secara syar'i, ya, makanya sahur itu dari kata sihir, sahur. Akhirul lail, akhir malam sahur itu. Ya. Kenapa dinamakan sahur itu sahur? Kan dia akhir malam. Berarti bentar lagi terang. Ya enggak? Kenapa? Yadhar li'annan nahar yadhar khafiyan. Ya, karena siang itu nampak tapi samar di awalnya, fi awalihi. Ya. Maghmuran, tertutup, masih tertutup dengan kegelapan malam, samar, makanya namanya sahur dari kata sihir. Akhirnya yadhar syai'an fa syai'an, akhirnya nampak tuh siang sedikit demi sedikit, lama-lama terang, itu makanya namanya sahur, ya, dia samar. Taibarakallahu. Nah, kalau malam itu bukan sihir, bukan dari kata sahur, malam bukan waktu sahur, karena malam gelap pekat, siang itu memang gak nampak sama sekali. Tapi kalau di waktu sahur, yang kata Nabi SAW, waktu sahur yang paling afdol menjelang azan fajar shadiq, baca 40 ayat kurang lebih, itu waktunya itu sudah terang. Antum coba keluar, misalkan ya, menjelang azan subuh, itu beda rona di angkasa dengan keadaan rona malam di waktu tengah malam atau ba'da isya, beda. Nah, itu dia namanya, makanya sahur ya, dari sesuatu yang samar. Wa bi syara' ibaratun an azaimi, an azaimah. Ya, dia adalah sebuah ungkapan dari azaimah, dari azimah-azimah, jampe-jampe. Ya. Wa ruqa, ruqyah, azimah. Ya. Sama ini. Ya, ruqyah-ruqyah ini artinya jampe-jampe juga. Wa uqat, buhul-buhul. Simpul-simpul buhul. Ya. Wa adwiyatin. Uqadin wa adwiyatin, obat-obatan itu. Wa tadkhinatin. Apa? Pengasapan. Tu'assiru fil qulub wal abadan. Yang dia memberikan efek pada kalbu dan badan. Kalau badan bisa kena penyakit atau mati. Ya. Ini sihir hakiki. Ya, pada kulub juga demikian. Pada pandangan, pada mata, pada pendengaran. Itu sihir. Ya. Fatam radu. Ya. Akhirnya ya, sihir ini membuat maka badan tadi menjadi sakit. Fatam radu, badan menjadi sakit. Ya, bahkan juga tuktalu, badan ini bisa terbunuh. Ya. Wa tufariqu bainal mar'i wa zaujati wa zaujih. Dan sihir ini dapat memisah antara suami dengan istrinya, antara pria dengan istrinya. Itu kerjaan setan memang begitu. Ya. Yufariqu bainal mar'i wa zaujih. Ya, hendak mencerai-beraikan antara seorang ya dengan istrinya. Apalagi kalau suaminya poligami, setan tuh main di situ tuh. Mulai panas-panasin istrinya itu. Udah, minta cerai aja. Boleh enggak minta cerai karena suami poligami? Enggak boleh. Memangnya lara apa itu alasan yang hak. Nanti perempuan itu terancam enggak bisa cium aroma surga. Ya. Enggak bisa dicium aroma surga. Memangnya apaan suami poligami terus minta hak cerai? Enggak bisa. Kecuali suaminya itu zalim. Pas poligami suaminya enggak adil. Ya, enggak kasih nafkah, berat sebelah. Anugerah ya. Baru. Tapi kalau itu enggak. Ya. Kasih tahu anugerah ke istrinya. Bilang dari anak. Besok ini, udah kamu jangan datang lagi. Ya. Ya, itu. Sababuhu, sababu tasmiyati sihir sihran. Ayo, lanjut Mas Man. Sababu tasmiyati sihri sihran. Summiya sihru sihran. Lianna sahira yu'athiru fil khafai. Fayakumu bi amali azaima au ruqa au uqadin. Yakunu yakunu ta'thiruha fil khafa'i fil qulubi wal abdani wa qad tu'athiru bil maradi wa qad tu'athiru bil qatli wa qad tu'athiru bit tafriqi baina zawji wa zawjihi. Maju, Ustaz. Nah, ini dulu. Ya. Sumia sihir, sihron, sihir dinamakan sebagai sihir. Lianna sahiro, karena penyihir, yu'assiru fil khafa. Dia nanti bisa memberikan efek dari sihirnya tadi dalam sesuatu hal yang samar, yang secara tersembunyi. Ya. Makanya korban sihir itu enggak tahu dia tersihir. Dan kalau setelah tahu disihir, dia juga akan mencari-cari di mana si penyihir ini meletakkan ya buhul-buhulnya tadi, ikatan-ikatan buhulnya. Yang ikatan buhul itu mesti dicari, diambil, nah minta petunjuk sama Allah, nanti dibuka simpulnya itu. Ya, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang penyihir Yahudi yang belajar sihir dari Yahudi di Yaman. Labid al-Asom. Ya. Nah, Rasulullah SAW disihir, namun bukan sihir hakiki, takhili. Hanya dikhayalkan kepada beliau, fa'ala syai'an, wa huwa lam yaf'al. Seakan-akan Nabi SAW melakukan sesuatu hal, ka'annahu fa'ala syai'an, ya, seakan-akan beliau melakukan sesuatu hal, padahal beliau enggak melakukan. Nah, akhirnya diruqyah oleh Jibril, dengan dua ayat, dengan dua surat, kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Ya, dan diambil oleh Jibril, ya, diberitahu oleh Jibril, letak buhulnya. Dan Nabi SAW merintahkan sahabat untuk ambil buhul tersebut di dekat sebuah sumur. Nah, kemudian dibuka simpul-simpulnya itu dan lepaslah jeratan sihir tadi. Makanya kalau kena sihir itu, ya, selain diruqyah, segera diterapi, yang penting itu dicari buhulnya itu. Ya, dan mereka meletakkan itu pada suatu hal yang kita gak duga-duga. Bahkan mereka sampai masukkan bohol-bohol itu di bawah ubin. Kemudian mereka semen lagi. Supaya gak terduga demikian. Ya, mereka semen lagi. Atau dikubur. Atau yang kita gak sangka-sangka. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Yang itu nanti berarti si jin yang akan memberikan mudarat tadi itu diikat oleh dukunnya atau oleh raja jinnya. Selama dia buhul itu diikat, dia mesti ada memberikan efek kepada korban yang terkena sihir tadi. Paham gak sih ini? Ya. Selama itu dia terikat, berarti jin yang ditugaskan itu mesti memberikan ya, tugasnya tadi, memberikan pengaruh buruk kepada korban sihir tadi. Nah, itu yang mesti dicari itu adalah buhulnya tadi. Buhulnya itu. Tahu dari mana kita? Ya, tahu dari mana lagi? Kecuali tahu dari Allah. Itu dengan apa? Banyak-banyak berdoa, minta petunjuk sama Allah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fayakumu bi'amalin. Ya, maka si tukang sihir ini melakukan melakukan suatu hal azaimah. Bi'amali azaimah. Yaitu amalan jampi-jampi, ruqo, mantra-mantra, au-uqadin, buhul-buhul, ikatan, simpulan. Yakunu ta'siruha fil khafa. Yang nanti efeknya itu samar. Ya, fil kulub, di kolbu, wal abadani, ya, di tubuh, waqad tu'siru bil marad. Nah, ini akan memberikan pengaruh pada penyakit. Makanya nanti ada orang yang kena penyakit aneh, didiagnosa di berbagai rumah sakit oleh dokter, sekian banyak dokter, ya, tidak ditemukan, tidak terdiagnosa. Adanya penyakit ini dan itu. Itu kena sihir, ya. Disihir dia. Ya. Bahkan ada teman kita di Pondok Ungu sana, saat ini bahkan, dia pedagang, dia kena sihir, udah ngaji bahkan. Udah ngaji. Ya dia kena sihir oleh pesaingnya. Karena pelanggan-pelanggannya selalu cerita. Toko dia selalu tiap hari tutup. Ya, padahal tiap hari buka. Gitu. Disihir oleh pesaingnya. Dan dia pun juga gak puas itu. Pesaingnya itu nyantet dia. Sehingga dia menderita penyakit yang luar biasa. Ya, sampai-sampai dia udah gak kuat ke masjid. Jumatan sekalipun dia gak bisa lama-lama dalam masjid. Karena sakit, semakin sakit. Gitu. Nah, ini Allah musta'an. Waqad tu'siru bil qatl. Bahkan bisa memberikan pengaruh kepada terbunuh. Ya. Waqad tu'siru bit tafriqi baina zawji wa zawji. Wa zawjihi. Ya. Ini antara suami dengan istrinya. Antara pasangan. Dengan pasangannya. Yang namanya zawj, itu bisa suami, bisa istri. Zauj, zaujun, bisa suami, bisa istri. Uskun anta wa zaujuka. Bukan wa zaujatuka, tapi wa zaujuka. Ya, Allah perintahkan pada Adam, uskun anta wa zaujuka al-jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau dan siapa? Zaujuka. Bukan suami. Istri. Istri di surga. Maka kalimat zauj artinya pasangan. Bisa suami, bisa istri. Nah ini buat bitafrik baina zauj wa zaujih, antara satu pasangan dengan pasangannya. Dipisah. Antara suami dengan istri. Nah ini mengerikan ini. Ya, kufur orang yang ya mengamalkan sihir ini dan mempelajarinya dan ridho dengannya. Kufur dia itu. Allah musta'an. Nah, ini berat ini. Ya, berikutnya, fadal dibaca. Gantian, Nugraha, Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih hafizullah ta'ala ittisal sahiri bisyayatini. As-sahiru alladhi yattasilu bisyayatini labudda an yaqa'a fi syirki fahuwa na'un minas syirki. لأن الساهرة الذي يتصل بالشيطان تكون بينهما ختمة متبادلة وهناك عقد يعقده الجن مع الساهر يكفر بمقتضى هذا العقد وهناك عقد عقد يعقده الجن مع الساهر yakfuru bimuqtada hadzal aqdi al insi as-sahiru bi an yataqarraba ilayhi bisyirkiyati allati yuriduha ka an yatluba minhu an yadhbaha lahu aw an yulat an aw an yulatikha al mushafa bin najasati aw yabula alayhi aw yataqarraba ilayhi bi ghairi dhalika min asyirkiyati fa idza fa'ala as-sahiru asyirka khodamahu al-jinni bi an yastajiba li matalibihi fa idza amarahu an yulattima shakhsan latamahu aw yaqtula shakhsan qatalahu aw yati lahu bi syai'in min al-akhbari aw ghairiha fa'ala. Nah, ittisalu sahir ya bisyayatin. Nah, ini hubungan antara penyihir dengan setan-setan. Ya, mereka punya hubungan yang kuat. As-sahir alladhi yattasilu bisyayatin labuda ayyaqa fi syirki. Penyihir, dukun, penyihir, tukang tenun, tukang santet yang dia menjalin hubungan dengan setan. Karena dia mesti berhubungan dengan setan, kan pakai hukum yang gaib, enggak mungkin dia itu bisa memberikan mudarat kepada korban sihir ya. Dengan cara santet atau yang lainnya tanpa ada bantuan jin, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin, ya kan? Dengan keterampilan tangan dia. Ya, enggak bisa kayak begitu. Nah, itu mesti ada bantuan jin. Nah, sihir ini, penyihir ini bahkan banyak ini yang pakai baju ustaz saat ini. Ya, pakai baju ustaz. Di Bekasi ini ada itu. Pak, titelnya haji lagi. Ya, modusnya pengobatan alternatif. Ya, pengobatan alternatif, bayar mahar, bayar sekian juta. Ya, mindahin penyakit. Antum sakit apa, misalkan ada orang sakit tumor. Maharnya berapa? Beli lagi hewan, nanti tumornya dipindahin ke hewan. Ilmu medis mana tuh bisa kayak begitu? Hah? Antum belajar S3 ya kedokteran di Jerman, di Inggris, ya mau di mana gitu? Bisa ada nggak kayak gitu? Hah? Ilmu medis apaan kayak gitu? Hah? Ada kayak gitu? Mindahin tumor tiba-tiba ke kambing sembuh, tumor pindah ke kambing. Kambing ini kena tumor. Bisa nggak bisa? Hah? Lo tumbal tuh. Kambing jadi tumbal. Kambing sakit. Kambing terjadi sakit. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini berarti ada khidmat pelayanan dari jin. Namun enggak ada yang gratis. Si dukun ini pasti melakukan amal kesyirikan. Enggak ada yang gratis. Jin itu mau membantu si dukun dengan konsekuensi si dukun tadi mesti melakukan ibadah kepadanya. Ya, atau mengajak pasiennya untuk memberikan ibadah kepadanya. Kalau ternyata si dukun ini ustadz, ya udah jinnya pinter. Ya udah. Lakuin aja bid'ah. Bikin zikir-zikir yang aneh-aneh. Ya enggak? Atau dia enggak mau juga suruh maksiat. Suruh zina. Zina enggak mau juga suruh tinggalin amal wajib sekali aja. Jangan sholat Jumat sekali. Bisa dipahami sini gak? Nah itu, gak ada yang gratis. Gak ada, jin itu bisa jadi teman antum. Ya, kita sahabat yuk, kamu mau apa? Mujahid. Nanti saya bantu kayak Aladin gitu. Ya, ya. Ya, mana ada kayak gitu. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Labuda yaqa'u fi syirki. Maka penyihir yang sudah ya, berhubungan dengan setan ini pasti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Fahuwa nau'un minasyirki. Bahkan melakukan sihir aja itu udah bagian dari kesyirikan. Li'anna sahira alladhi yattasilu bisyaitani takunu bainahuma khidmatun mutabadilatun. Karena penyihir yang sudah menjalin hubungan dengan setan akan ada di antara keduanya, ya, khidmatun mutabadilah. Ada pelayanan yang saling pelayanan balasan. Saling bersinergi, ya. Saling bersinergi. Si penyihir dapat bantuan dari jin untuk menjalankan misinya dengan tersantet si korban, ya, terteluh si korban, terpelet si korban, terguna-guna si korban. Dah. Berarti ada jasa jin. Nah. Jin juga minta dong. Kalau kata orang enggak ada makan siang yang gratis katanya. Nah, berarti jin juga minta. Minta apa? Enggak banyak-banyak. Enggak banyak-banyak. Ya. Ya cukup enggak kalau syirik enggak mau, bid'ah enggak mau, maksiat enggak mau. Ya, ninggalin amal wajib enggak mau. Ya udah. Ya. Hinakan Quran aja deh. Lumuri Quran dengan kotoran. Bahkan ada yang terkenal, ya, seorang kiai yang dia dijadikan sebagai juru pengobatan alternatif, seorang ustadz, ya. Dia punya satu kamar ruangan. Di rumah dia yang enggak boleh siapapun ada yang masuk ke kamar itu. Anaknya sekalipun, pas dia mati, dilihat ternyata kamar itu adalah toilet. Toilet, tahu antum? WC. Yang si kiai itu kalau BAB mesti di situ. Dan pijakan dari WC itu adalah mushaf. Ya. Injekannya adalah mushaf. Jinnya mau menghinakan Quran. Pengen si ininya kafir. Buktikan. Kamu ayo total enggak sama saya? Kalau kamu enggak total, ya saya juga enggak total. Kamu oke, saya oke. Nah, gitu kata jinnya. La ilaha illallah. Wa hunaka aqdun, ada akad di sini. Ya, kiduhu al-jinni ma'as-sahir. Ya, yang berakad antara jin dan penyihir tadi. Ya. Yaqfuru bi muqtada hadzal aqdi al-insi as-sahir. Maka kafirlah. Ya. Dengan konsekuensi akad tersebut si manusia penyihir tadi. Kafir dia. Bi ayyata qarraba ilaihi bisyirkiyati allati yuriduha. Maka akhirnya si penyihir tadi akan mendekatkan diri kepada jin. Iya dong, dia mengambil hati si jin supaya jin mau bantu dia. Dengan melakukan berbagai amal kesyirikan allati yuriduha yang diinginkan oleh si jin. Jinnya enggak gratis. Saya mau bantu kamu nyantet si fulan, saya bunuh si fulan, saya palingkan hati si fulan, saya pelet si fulan, saya guna-guna si fulan. Tapi kamu mesti ikutin sama saya. Ka'an yatluba minhu. Semisal jin meminta kepada si penyihir tadi. Anyat bahalahu. Untuk menyembelih untuknya. Tumbal. Gitu. Ini. Tumbal. Paham gak sini? Kadang gratis. Subhanallah. Au anyulattikha al-mushafa bin najasah. Atau melumuri mushaf dengan najis, dengan kotoran. Au yabula alaih, atau mengencingi mushaf. Na'udzubillah. Ya. Au yataqarraba ilaihi bighairi dhalika minasyirkiyat. Atau si penyihir tadi mendekatkan diri kepada jin tadi dengan dengan selain hal tadi dari berbagai kesyirikan-kesyirikan. Ya. Barakallahu fiik. Saya dipahami ke sini. Ya. Saya pernah ngisi kajian nih di Cikarang. Kajian itu kan tiap hari ya. Saya kerja dapat malam Selasa, malam Rebo lah. Ikhwan yang mengadain kajian ini sering cerita di pabrik itu, karena di pabrik Cikarang sering kesurupan. Iya, sering kesurupan. Akhirnya pas di hari bukan yang saya, ya, ustadznya merukiah, tapi jinnya nggak mau keluar. Pokoknya dia mau keluar kalau ada perukiah ustadz dari kampung belakang. Dikasih tahu, saya mau keluar itu, saya takutnya sama abah ini, gitu kan. Dipanggil lah. Jadi ngasih isyarat. Panggil ustadz belakang. Dirukiah sama dia dengan, ya gak jelas. Rukiahnya bukan dengan Quran, bukan dengan zikir. Ya. Dengan komat kamit. Keluar jinnya. Kejadian lagi, panggil ustadz sunnah lagi, gak mempan. Panggil ustadz dukun, mempan. Akhirnya pihak ya perusahaan, ya namanya perusahaan gak belajar, kalau ada kesurupan, manggil yang ustadz dukun. Dan ustadz dukun itu bilang apa? Ini daerah angker ini, kerajaan mereka dulu di sini. Ngarang-ngarang aja. Kalaupun iya bang, kenapa gitu kan? Ya, ini biar nggak kesurupan lagi, mereka minta sembelih tumbal seekor kambing. Ya, akhirnya sama perusahaan, ya perusahaan Jepang, nggak mau tahu dia. Udah sembelih aja kambing. Buat tuh jin, terjadilah kesyirikan. Kolaborasi apik gitu. Paham gak antum di sini? Kadang-kadang orang kesurupan itu, apalagi di tempat-tempat yang ramai itu rawan, ya rawan itu. Ada saling bersinergi antara dukun dengan jin. Apalagi udah berbagai ustadz yang rukiah, jinnya tetap nekat gak mau keluar. Gitu. Barakallahu fiik. Ya ini yang harus diwaspadai ini, tipu daya makar mereka. Ya, fa idza fa'ala sahiru asyirka khadamahu al-jinni, maka apabila si penyihir sudah melakukan kesyirikan, maka si jin akan berkhidmat melayani penyihir tadi. Bi ayastajiba lima talibihi, untuk mengabulkan segala tuntutan permintaan dari si penyihir tadi. Kamu mau apa? Nyantet dia. Oke, bos, gitu. Kamu mau apa? Guna-guna dia. Oke, bos. Orang sudah. Nah. Ya. Fa idza amarahu an yulattima syakhsan lattamahu. Apabila si dukun tadi, penyihir tadi memerintahkan kepada jin untuk menggampar seseorang, ya. Si jin tadi akan menggampar seseorang. Aw yaqtula syakhsan qatalahu. Jin, si penyihir tadi menyuruh untuk membunuh, memerintahkan jin untuk membunuh seseorang, si jin tadi akan membunuhnya. Ya, au ya'ti lahu bi syai'in minal akhbari wa ghairiha fa'ala. Ya. Atau agar si jin tadi datang mendatangkan untuknya dengan sesuatu hal dari kabar gitu, kasih kabar berita, bocoran atau yang lainnya, si jin tadi akan melakukan. Kenapa? Karena dia sudah dibayar. Bayarnya dengan apa? Bukan dengan duit. Jin gak butuh duit. Dengan apa? Nah, termasuk-masuk yang miara-miara tuyul itu. Ya. Miara-miara tuyul. Si ini ya, maling ini pengen dapat duit ngerampok dari orang-orang. Kalau dia ngerampok, ketangkap, bisa dihakimi massa dia, dibakar gitu kan. Digubukin dia bisa mati dia. Dia nyuruh orang, orangnya ketangkap, orangnya dibunuh mending. Ntar orangnya ngadu. Ah, nyuruh jin. Nyuruh jin. Maling ke rumah-rumah orang. Ya. Nah, jin ini gak gratis. Dia datang ke dukun. Saya mau miara tuyul. Nah, tuyul itu kan jin. Mau bentuknya kecil kayak apa kayak. Nah, si penyihir dukun ini bilang, ya udah, kamu ngelakuin ritual ini, ritual itu. Si penyihir juga melakukan ibadah kepada jin, atau dari berbagai hal tadi, yang itu juga akan diberikan amalan-amalan. Apakah ikut syirik juga, atau cukup bayar, atau yang lainnya. Ah itu, kayak begitu. Ya, hukmu sihir. Lanjut Nugraha. Hukmu sihir. As-sihru syirkun. Faman fa'ala sihra bi an ta'allamahu aw 'allamahu aw fa'alahu aw radiya bihi kafara. Li'anna ar-radiya kal fa'ili wa man radiya bi syirki fa huwa musyrikun. Wad dalilu qaulullah ta'ala fi kisatil malakaini alladhaini unzila ila al-ardi wa futina وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ يَطْلُبُ أَنْ يُعَلِّمَاهُ السِّحْرَ نَصَحَاهُ وَنَهَاهُ أَشَدَّ النَّهْيِ وَقَالَ لَهُ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَإِذَا أَصَرَّ عَلَّمَاهُ وَلِقَوْلِ اللَّهِ Azza wa Jalla wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra fa kafaru bi ta'limi an-nasi as-sihra fa sihru kufrun wa riddatun wa man fa'ala as-sihra aw radiya bihi fa huwa kafirun. Naam, hukum sihir. As-sihru syirkun. Sihir ini adalah kesyirikan. Fa man fa'ala as-sihra, barang siapa yang melakukan sihir, kata sihir rajihi, bi an ta'allamahu, yaitu dengan dia ta'allamahu, mempelajarinya, au allamahu, atau mengajarkannya, au fa'alahu, atau dia melakukannya, au radiya bihi, atau dia ridho, setuju, sepakat dengan sihir tadi, kafara, dia kafir, walaupun dia tidak belajar, tidak mengajarkan, tidak melakukan. Tapi dia mengatakan, ya silakan-silakan aja. Ya. Dan zaman sekarang, ikhwah, di negeri kita, yang katanya negeri Islam, ya, tahu kata siapa itu. Ya. Ini ajib. Para penyihir diagung-agungkan, dicium tangan. Tangannya dicium-ciumi. Ya. Bahkan para penyihir itu bebas mengekspresikan, ya, mempromosikan di koran-koran itu, ya, dulu kalau baca koran iklannya itu iklan baris, ya, menu pelet penuh guna-guna itu, gila itu, ada menunya, emangnya makan di restoran Padang menunya rendang, ya, paye udang, ya, kembung bakar, ini menunya pelet, teluh, guna-guna, santet, naik pangkat, penglaris, la ilaha illallah. Menunya kayak begitu. Dan di negeri kita ini, mereka dilindungi, bahkan mereka punya perdunu. persatuan dukun Nusantara. Ya. Dan sama berbagai daerah, terutama di Jawa Timur sana, yang berbatasan sama Bali, saya nggak usah sebut namanya. Ya. Ya, itu hampir setiap bulan ada festival kayak begitu-gituan. Dianggapnya sebagai wisata kebudayaan lokal yang diarifkan. La ilaha illallah. Ajib kayak begitu ya. Ya. Dan mereka diakui ada undang-undangnya oleh negara. Ya, ikatan apa itu namanya? Ahli spiritual. Ada di Kemenhumkam terdaftar. Harusnya kalau kita ini punya ulil amri ada, saya mau daftar dong, apa ikatan spiritual apa itu, kami para dukun bunuh semua itu. Oh, sini sini sini daftar. Penggal-penggalin atu-atu. Nah, ayo siapa lagi yang mau daftar? Bikin perdunu. Kami mau daftar dong, ini bikin ormas perdunu. Yayasan perdunu. Oh iya, mana-mana daftar. Ya, bunuhin. Itu kalau ulil amri di negara Islam. Bukan malah dilestarikan, dibiarkan. Bahkan dijuluki dengan julukan-julukan yang bagus. Orang pinter. Mana ada di dunia Islam dukun dapat julukan yang bagus. Berarti selain dukun orang goblok, orang bodoh, yang orang pinter dukun. Enak aja. Ada lagi namanya, ya, ahli metafisika. Enak aja, emang ini kuliah apaan? Kuliah di goa. Ahli metafisika. La ilaha illallah. Ya. Ya. Di anna radikal fa'ili, karena orang yang ridho, dia seperti yang melakukan. Ridho dengan kekufuran, dia kufur. Wa man radiya bisyirki fahuwa musyrikun. Barang siapa yang ridho dengan kesyirikan, maka dia musyrik. Walaupun dia tidak belajar syirik, tidak mengajarkan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Tapi, namun dia ridho. Ya. Sama kayak ada orang gini. Wah, saya mah biarin aja ada orang mau beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, ya, apalagi agama di Indonesia, Konghucu, nah, agama yang diakui ya, kok diakui? Ya, kalau ulil amri itu hanya mengakui agama Islam, ya. Kalau dia bilang, ya. Dia bilang, wah gak apa-apa silakan. Kamu beragama Nasrani, tafadol. Kamu mau Hindu, silakan. Kafir dia. Ya. Karena dia ridho dengan kekufuran. Makanya itulah pentingnya kita menanamkan benci terhadap orang kafir. Ya gak ada cinta. Orang kafir juga benci sama kita kok. Sama-sama lah kita. Ya. Inna bura'au minkum wa mimma ta'budun. Min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahda. Nampak antara kami dan kalian wahai kafir, kata Nabi Ibrahim dan kaumnya para nabi yang bersamanya, kebencian dan permusuhan abada, forever ever, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman pada Allah semata. Ini pentingnya benci. Ya. Ini al-wala wal baro, supaya kita itu enggak ridho dengan kekufuran. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wa dalilu qaulullah ta'ala fi qissatil malakain, dalilnya ialah firman Allah tentang kisah dua malaikat, alladaini unzila ilal ard, yang kedua diturunkan ke bumi. Wafutina, dan keduanya itu memberikan fitnah, artinya memberikan cobaan aja, ujian aja, ya. Wama yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah fala takfur, dan tidaklah keduanya malaikat ini mengajarkan kepada seseorang, mengajarkan sihir, hingga keduanya mengatakan kami ini cuma fitnah, ujian buat kamu, jangan kamu kafir, jangan kamu belajar ini. Fa'idha ja'a ahaduhuma. Fa'idha ja'a huma ahadun. Apabila ada yang datang, seorang kepada kedua malaikat ini. Yatlubu ayu alimahu. Yang meminta orang ini kepada dua malaikat tadi untuk mengajarkannya. As-sihra. Sihir. Nasohahu. Kedua malaikat ini menasehatinya. Jangan kamu kafir belajar ini. Wanahayahu. Asyad dan nahi. Keduanya melarang orang ini dengan larangan yang keras untuk belajar sihir. Wa qala lahu inna ma nahnu fitnah fala takfur. Kedua malaikat ini berkata kepada orang tadi, kami ini cuma fitnah, jangan kamu kafir. Kami ini cuma fitnah ngajarin sihir, jangan kamu kafir. Fa idza asarra, namun kalau orang ini tetap ngotot kekeh terus-terusan untuk minta, allamahu. Ya, akhirnya keduanya mengajarkan sihir tadi. Akhirnya jadilah dia kafir. Kan cuma sebagai ujian aja. Malaikat ini turun cuma sebagai ujian. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-sihra. Ya, dan Sulaiman tidaklah kafir, namun setanlah yang kafir mengajarkan manusia sihir. Fa kafaru bi ta'limin nasi as-sihra. Ya, maka mereka kafir dengan mengajarkan manusia sihir. Fa sihru kufrun wa riddatun, maka sihir ini adalah kekufuran dan kemurtatan. Wa man fa'ala as-sihra aw radiya bih kafara fa huwa kafirun. Siapa yang ridha, yang melakukan sihir, apalagi mengajarkan sihir, atau ridha dengan sihir tadi, apalagi mempromosikan sihir tadi, ya, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Allah musta'an. Ya, lanjut. As-sarfu wal athfu. Di antaranya as-saraf wal athf. Nah. Tafadhal. Ya. Ya, dibaca gantian. Suyudi, suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Fa qala asy-syarih rahimahullah ta'ala ta'rifu as-sarfi. As-sarfu ma'nahu sarful mar'ati an zawjiha wa zawj wa zawju an imra'atiha imra'atihi. Imra'atihi sad. Bi an yu'mala lahum sihran bi haitsu inna ar-rajula idza ja'a ila imra'atihi ra'aha fi suratin qabihatin fayanfuru minha fayanfiru minha wala yuridu ay yaqrubaha aw yu'mala laha ma yukarrihuha fi zawjiha fa idza ra'at zawjaha ra'athu fi suratin qabihatin bihaitsu la tutiqu an-nazara ilayhi fayahsulu al-firaqa bainahuma wa hadha huwa sarfu ay yahsulu al-firaqu al-firaqu fayahsulu al-firaqu bainahuma wa hadha huwa sarfu ay sarafaha anhu wa sarafahu anha ma'a anna annal asla annahu laysa fiha shay'un walaysa fihi syai'un lakin as-sahiru lamma 'amila lahuma sihran bihaitsu annahu yaj'alul mar'ata amama zawjiha fi suratin qabihatin la yutiqu an-nazara ilayha aw yaj'ala zawja fi suratin qabihatin idza ra'athu az-zawjatu la tutiqu an-nazara ilayhi fa bisababi dzalika yahsulu al-firaqu. Ya. Ta'rifus sarf. Kan di antara sihir adalah di antara banyak nanti ya. Ada santet, pelet, teluh gitu. Di antara as-sarfu wal athfu. As-sarfu dulu, maknahu ya maknahu sarful mar'ati an zawjiha. Memalingkan seorang istri dari suaminya. Atau az-zaw wa zawji an imra'atiha. Memalingkan seorang suami dari istrinya. Kalau bahasa kita diguna-guna. Ya. Diguna-guna. Paham ke sini? Ya. Bahkan ada kenalan dari kerabat saya itu, ya, dia ini diguna-guna suaminya, diguna-guna sejak malam pertama. Zaidun suami itu nggak bisa qaimun. Zaidun suaminya nggak bisa qaimun. Paham gak antum ya? Zaid ini ya udah bahasa marifat ini. Tolong tutup kunci sih. Ya, nggak bisa qaim itu siapa si Zaidunnya. Sampai suaminya bingung, dia normal gitu. Kalau sebelumnya normal atau di luar rumah dia bisa qaimun Zaidunnya. Pas pulang naimun gitu. Sejak malam pertama, sejak nikah, suaminya selalu qaimun Zaidunnya. Selalu apa? Naimun, gak qaimun. Gitu, gak bisa bangun. Naimun tidur terus. Zaidunnya bingung suaminya. Kalau di luar normal, pulang berantakan. Naimun. Nah itu. Ah, oh diguna-guna ternyata. Diguna-guna. Ya. Walau terungkap siapa yang guna-guna. Ya, bukan orang lain, ya, keluarganya sendiri, karena keluarganya enggak suka ya apa? Dia nikah sama perempuan itu. Tapi karena dia nekat apa? Akhirnya diguna-guna. Sama keluarga gila itu. Ya. Keluarga gila. Siapa yang guna-guna? Ibunya. Gila itu. Gila ibunya itu. Ya, karena memang dari suku yang biasa klenik-klenik gitu. Iya dan bila. Ya. Dan memang ya, kalau antum orang-orang daerah ya, daerah-daerah tertentu, saya enggak mau sebut merek daerahnya ya, takutnya menggeneralisir semua. Itu banyak itu perempuan itu ketika pulang ke rumah ibunya, ayo kita pergi ke situ, ikat suami kamu, ikat suami kamu. Kampungnya Mas Bibit kebanyak begitu. Diikat suaminya. Tahu diikat suaminya tuh. Hah? Padahal udah jadi suami dia, tapi diikat supaya gak berpaling ke lain hati. Ya, harusnya suaminya jujur-jujuran aja. Saya gak berpaling hati ke lain kamu, kepada selain kamu, tetap ke kamu. Tapi bisa juga ke lain hati, tapi gak berpaling. Kalau berpaling kan ninggalin. Nah, salah. Kalau berpaling kan meninggalkan. Ini gak berpaling, menambah hati. Ya, yeah. Berbagi. Oh enggak, hati cuma satu, apa yang mau dibagi? Ya. Menambah belahan jiwa. Ngerti enggak, Herin? Masih enggak ngerti dia apa itu ya bahasanya? Belahan jiwa hati. Ah, pocel juga nih, Herin. Aduh, Herin bengongnya begitu, melas banget. Kayak enggak ngerti gitu. Pos tuh pasa aja tuh ngerti tuh gitu. Ngerti gak Pak Zak? Hah? Hah? Enggak? Ngerti? Udah ngerti dia. Udah gawat Pak Zak. Lulus dari sini minta nikah. Minta nikah. Oh, Mas Bibit tuh nikah umur 19 nih. 18 sampai 19? 19. Hah? 19. Oh, Nugraha tuh? Belum lulus dari sini dia udah kawin duluan tuh anak. Berapa umur Bapak Nugraha? 20. Ya, nambah-nambahin. Apa Paris? Mau nikah juga antum? Aduh. Ya, aduh gawat nih bocah-bocah. Asorfum mana lagi tadi? Bi an yu'mala lahum sihran bihaitsu inna rajul idza jaa ila imra'atihi ra'aha fi suratin qabihatin. Oh ini diguna-guna ini. Ya. Itu dengan dilakukan untuk mereka, untuk pasangan suami istri ini amalan sihir. yaitu ketika seorang suami ida inar bihaitsu inar rajula, yaitu seorang pria ya suami ida jaa ila imraati, apabila dia datang ke istrinya, dia baru mau menjumpai istrinya, ra'aha fi suratin qabihatin, dia melihat istrinya dalam bentuk yang paling buruk, rupa yang paling jelek, rupa yang jelek. Dia melihat istrinya kereng, ya, bau, cemong. Padahal istrinya udah dandan. Pas suaminya datang, kok cemong amat kamu? Istri bingung, cemong apaan? Peralatan lenong udah habis banyak. Ya, skincare, apa tuh? Peralatan lenong namanya. Yang gini-gini tuh buat ini-ini macem-macem lah. Riyadi mana tahu gitu-gitu kan. Peralatan lenong udah habis. Ternyata pas kata ketemu suami, kata suami, cemong amat kamu. Kamis nguli. Ya, bingung istrinya. Bingung istrinya. Aduh. Fayan firuminha, akhirnya suami lari dari sini. Udah malas lah, nggak selera kan, ngelihat kayak begitu, cemong-cemong kayak begitu. Wala yuridu ayakrobah, anyakrubah. Akhirnya suaminya nggak ingin dekat ke istrinya tadi. Ya itu subhanallah. Auyu malalaha, mayukarriruha fi zaujiha. Atau sihirnya tadi, penyihirnya dibuat ini sihir untuk si istri, ya. Apa yang dia benci pada suaminya, ya. Yukarrihuha fi zaujiha, apa yang membuat benci suaminya. Fa idza ra'at zaujaha, misalkan apabila si istri ini melihat suaminya, ra'athu fi suratin qabihatin. Nah, kebalik ini. Si istri melihat suaminya dalam rupa yang buruk. Kalau suaminya udah dandan, gini-gini, sisiran. Mau kemana? Balik dong, nemuin bini. Gini-giniin rambutnya. Ya, udah baju rapi. Wah, malam Jumat nih, gitu kan. Nah, padahal kenapa malam Jumat? Mau jima, malam apa aja. Ya, gak ada keutamaan jima di malam Jumat seperti bunuh Yahudi. Gak ada. Ya, jima malam apa aja. Dan gak mesti malam kok. Ya, ya kan Nugraha? Nah, makanya Nugraha kalau terlambat, nah, itu Nugraha. Rizky, ente nggak tahu apa-apaan, pakai komentar lagi. Ya. Mana ngerti sih Rizki? Mana lagi tadi? Bihaitsulah tutiku an-nadhara ilaihi. Di mana si istrinya itu enggak sanggup melihat suaminya. Ya. Akhirnya karena istrinya akhirnya udah benci lah. Fayahsulul firaqu bainahuma. Terjadilah perpisahan di antara keduanya. Ngajuin cerai. Ntar pas udah cerai, sihirnya hilang. Baru istri nyesel, kenapa ya suami saya ganteng begitu, aduh, baru dia nyesel deh. Atau suaminya yang cerain istrinya, sihir hilang, baru nyesel, kenapa ya saya cerain istri saya, kok dia cantik begitu, kok dulu cemong ya, kok dulu cemong sama saya, sekarang cakep, sebelum nikah juga cakep, pas nikah kenapa cemong ya, ah itu nak sihir. Ya. Ya, mana kita tadi? Ini biasa yang melakukan pihak-pihak yang kayak tadi ya. Ada perempuan senang sama cowok, ternyata cowoknya dia bersuami, dipelet. Atau diguna-guna. Dipelet dan guna-guna. Diguna-guna supaya dia benci sama istrinya. Ini wanita musyrikah. Ya. Tapi kalau wanita yang muslimah muwahhidah, nah, dia datang ke cowok tadi, jadikan aku yang kedua. Nah, kata si cowoknya, saya udah punya tiga. Ya udah yang keempat. Yeah. Itu. Hah? Kalau sudah keempat, udah habis stok, apa udah off, udah nggak bisa. Ya, silakan datang ke yang jomblo-jomblo akut itu, yang pada mengenaskan itu mereka belum pada punya istri. Nah, boleh, ya. Jadi ngapain? Mel apa guna-guna istri orang? Dia daftar aja jadi istri kedua, nggak masalah, nggak tercela, ya, nggak tercela. Ya, paham gak sini? Itu orang awam aja paham kok. Nih saya kasih tahu, tuh Pak Amin pernah ditembak sama perempuan awam, nggak pakai jilbab, mau jadi istri kedua. Tuh orang awam tuh. Nih security sini nih, antum nggak ada tuh. Udah gak ada. Security sini, orang kampung sini, orang asli sini. Kampung Siluman asli. Istrinya dua. Istri keduanya mau jadi... Tuh si Pawas tahu tuh, ya gak Pawas? Bang Oding ya. Istri keduanya tahu mau jadi yang kedua. Tapi ya gak apa-apa. Dia gak guna-guna. Gak guna-guna. Ini baru muslimah. Ya, tapi kalau ya perempuan fasik kok. Ya. Yang demennya sihir-sihir kayak begitu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Hada huwa sarfu. Inilah sarab namanya. Itu guna-guna. Ay sarfuha anhu. Dipalingkan si istri dari suaminya. Au sarfuhu anha. Dipalingkan suami dari istrinya. Ma'annal asra annahu laysa fiha syai'un. Padahal asalnya enggak ada apa-apa. Wa laysa fihi syai'un. Enggak ada pada suaminya apa-apa. Walakinna sahira, namun tukang sihir ini ya, lamma amila lahumas sihran, tatkala dia melakukan sihir untuk keduanya, bihaitsu annahu yaj'alul mar'ata amama zawjiha fi suratin qabihatin, di mana si tukang sihir ini menjadikan seorang istri di depan suaminya dalam bentuk yang buruk, la yutikun nadhara ilaiha, yang akhirnya suaminya enggak sanggup melihat ke istrinya, aw yaj'alu zawja fi suratin qabihatin, atau si tukang sihir menjadikan suami dalam bentuk yang buruk, rupa yang buruk. Fa idza ra'athu az-zawjata fa idza ra'athu az-zawjata, ya, apabila si istri melihat ke suaminya, la tutikun nadhara ilaih, apabila seorang istri melihat ke suaminya, pasangannya, dia enggak sanggup melihatnya. Fa bisababi dzalika yahsulu al-firaqu, dengan sebab demikian terjadilah perceraian. Ya. Cerai itu kan yang memang diinginkan setan. Setan itu punya kerajaan di dasar laut. Datang, saya melakukan ini. Anta lam taf'al syai'. Kamu belum bikin apa-apa. Datang, saya memisahkan antara seorang istri dan suaminya. Kamu ini baru udah. Itu memang yang diinginkan setan. Terjadinya perceraian. Setan tuh senang sama yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo itu bahaya. Ya. Tapi kalau yang sudah punya pasangan, syahwat ningkat, pulang ke rumah. Ya gak Suyidi? Iya. Ya Nugraha? Setuju? Ya. Nah, ini memang begitu. Coba yang jomblo-jomblo kayak gini-gini nih. Nah, yang jomblo kayak gini-gini. Syahwat lagi ningkat, gigit sendal. Ngapain coba? Puasa. Puasa kagak, nikah kagak. Mau nyapa, coba pocel palanya nih. Puasa enggak, nikah enggak. Harusnya puasa kayak muslim ya. Muslim puasa. Tapi dia niatnya mau diet sih. Ya bonus, gak apa-apa ya, dibarengin ya. Dibarengin gak apa-apa. Dibarengin. Tapi mesti dominan niat akhiratnya muslim. Jangan niatnya utamanya diet. Aduh. Kalau mau niat utamanya diet tuh gak usah makan aja seharian. Gak usah pakai sahur membuka. Tuh, diet tuh. Nah, ntar lama-lama koit ya. Jadi dead. Jadi diet menjadi dead. Nah, mana lagi tadi? Ya, tariful atop. Nah, sekarang atop. Kalau atop berarti apa? Pelet. Riandi baca Riandi. Ini yang gak masuk siapa ini? Pak Harudin udah masuk. Ray kenapa Ray? sakit. Oh iya iya diizin kemarin. Iya. Hei lanjut lanjut. Summa qara syarihu rahimahullahu ta'ala ta'rifu ra'atafi ra'atafu bi'aqsi syarfi wa huwa an yuhabbi bal mar'ata dirajuli bi an yu'mara dirajuli sihrun yaja'aluhu yamiru ila mra'ati wa yuhassiruha fi nadrihi wa rauka'adat wa rauka'adat qabihatun qabihatan rauka'adat qabihatan audamimatan khilqati fatakuna fi nadrihi min ahsanin nasi aw ajmalin nasi wa kadhalika aydan idha suhiratil mar'atu fayaja'aluha as-sihru tanduru ila fayaja'aluha as-sihra tanduru ila rajuli annahu ahsanun nasi wa ajmalun nasi wa in kana karihan au damimal khilqati fahada atafun atafaha alaihi wa atafuhu alaiha wa hada kulluhu minas sihri. Nah, ya, ta'riful ataf, ta'riful atfi, al-atfu bi'aksi sorfi. Ataf kebalikan dari sorof. Kalau sorof tadi guna-guna, kalau ataf berarti pelet. Bahasa kita gitu ya. Lawan dari guna-guna pelet kan. Kalau guna-guna membuat benci kepada pasangan, membuat seseorang benci kepada pasangannya. Kalau ini enggak, membuat seseorang suka sama dia. Pelet kalau bahasa kita. Wa huwa an yuhabbibal mar'ata lirajul, itu menjadikan seorang wanita cinta kepada seorang pria. Bi an yu'mala lirajuli sihrun, yaitu dengan dilakukan sihir untuk si pria. Si prianya tadi, ya ja'aluhu yamilu ilal mar'ati. Ya. Yang menjadikan si pria tadi nanti condong kepada si wanita. Ya. Wa yuhassinuha fi nadarihi walau kanat qabihatan. Ya. Ini jadi yuhabbiba al-mar'ata lirajul. Jadi membuat si pria jadi cinta ke wanita. Menjadikan si pria cinta wanita dengan dilakukan sihir untuk si pria tadi. Yang akan menjadikan si pria tadi akhirnya condong ke wanita tadi. Jadi yang korban pelet ini cowok. Si muslim misalkan, nah untuk bila dipelet gitu. Nah, emangnya ada ya misalkan ya. Kalau realitanya baru boleh kita nanya, emangnya ada? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya enggak? Ya kan? Ya kan enggak tahu kita, ya. Ada yang melet, ini contoh antum enggak usah dibawa baper gitu. Siapa yang melet gue ya? Contoh muslim. Ah, baru contoh aja udah baper dia. Contoh aja, misal ya. Nah, misal muslim ini dipelet sama seorang wanita. Ya. Nah, ini sihir, nanti wanita ini bikin sihir ke si muslim. Akan menjadikan muslim condong kepada si wanita tadi. Mikirin, mau makan, ingat si wanita tadi. Hatta mau BHB ingat wanita tadi. Lagi nongkrong mikirin. Ya. Wa yuhassinuha fi nadarihi. Sihir itu akan membuat bagus si wanita tadi dalam pandangan si pria tadi. Walau kanat qabihatan, walaupun wanita itu buruk rupa. Ya? Buruk rupa. Ah, yang cemong-cemong tadi. Ah. Audami matal khilqati. Nah, sama ini. Atau rupanya itu sangat jelek gitu. Ya. Ya, fatakunu fi nadarihi, maka wanita tadi di pandangan dia, pandangan si muslim. Ini contoh doang. Min ahsanin nas wa ajmalin nas. Manusia terbaik, wanita tercantik. Nah. Ini oh, langsung sampai temennya bingung, kok demen sih sama dia? Dia kan cemong, compang-camping, cemang-cemong. Cemang-cemong, compang-camping. Compang-camping kan pasangannya cemang-cemong. Kok demen sih? Oh, dia itu kepribadiannya mantap. Dia itu cakep. Cakep gimana? Ente gak punya jiwa seni gitu. Kan gitu. Kita kalau lihat lukisan jelek gitu, ternyata dihargai mahal. Ratusan juta, miliaran. Apa yang bagus? Ini. Cuman satu titik doang. Mana yang cakepnya? Ente gak punya jiwa seni. Sini coret. Itu jiwa seni saya lebih mantap. Oh, saya coret-coret. Apa lagi? Pas kita komplain, kata si muslim, antum gak punya jiwa seni. Jiwa seni. Cantik itu relatif, kata dia. Bingung kita. Cantik memang relatif. Artinya di mata saya cantik, di mata Herlin cantik, di mata Riyandi enggak. Atau di mata Riyandi cantik, di mata saya biasa aja. Ya. Memang ada yang cantik mujma alaih ala jamalatiha ya. Ada yang disepakati kecantikannya, enggak ada tuh yang relatif-relatif ya. Enggak? Sebagaimana ganteng cowok ya, orang kalau ngelihat mujahid dah sepakat atas ngeselinnya. Bukan. Siapa yang sisirannya dia nih? Gini. Ya. Namun kalau ada yang cantik disepakati kecantikannya, ada yang buruk rupa juga disepakati buruk rupanya. Nah, ada yang pula buruk rupanya disepakati, enggak ada khilaf gitu. Enggak ada roji marju. Udah sepakati dia ini memang buruk rupa, disepakati dia cantik. Nah, ini wanita ini disepakati buruk rupanya. Kok bisa kata dia cantik? Ternyata dia dipelet. Ya, dipelet. Allahu musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Wa kadzalika aidan idza suhirat almar'atu, apabila demikian juga jika seorang wanita disihir, fa yaj'aluha as-sihra. Maka si penyihir yang melet akan menyihir si wanita tadi, tanzuru ila rajuli, sehingga wanita tadi melihat kepada seorang pria, annahu ahsanun nasi ajmalun nas, bahwa pria ini manusia terbaik, manusia terganteng, wa in kana karihan, walaupun pria tadi itu menjijikan ya. Gitu. Au damimal khilqati, buruk rupa, fahada atfun, ini pelet, atofaha alaih wa atofahu alaiha ya, itu wahada kulluhu minas sihri, semua ini sihir, apakah yang melet pria ke wanita atau sebaliknya, semua sihir. Nah, berikutnya ta'rifut tiwalah. Nah, ini terakhir sebelum kita masuk ke nakid as-sami, pembatal ke-8. Gantian baca over mic-nya. Coba kasih ke mana? Johar, santri baru aja yang baca. Ini baru pembatal ke-7 doang ya? Panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشارح حفظه الله تعالى تعرف التوالة ومنه التوالة وهو شيء أو دواء يصنعه السهرة ويأتونه للزوج أو للزوجة. آه، bukan يأتون، أعطوا يؤتي. يا. يؤتون. ويأتونه للزوج أو للزوجة يصومون. Yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war-rajulu ila imra'atihi faman fa'ala as-sihra aw radiyahu fa innahu yakunu kafiran binassil qur'ani qala ta'ala wama yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur faman fa'ala as-sihra aw ta'allamahu أو علمه أو رضي به ومنه الصرف والعطف فإنه يكون كافرا لأنه أشرك بالله عز وجل والدليل الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن السحرة فعلاه itu wazan jamak ya, jamak dari akil muzakkar dengan wazan fa'il, boleh dijamak dengan jamak taksir fa'alah. Ulaika humul kafarah al-fajarah gitu. Jamak dari kafir dan fajir. Ya, fa'alah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Saharah. Jamak dari sahir, jamak taksir. Ya. Terus. Walakinna saharata لا يضرون أحدا إلا إذا قدر الله عز وجل ذلك الضرر. إذا قدر الله ذلك الضرر. ذلك الضرر على الإنسان فيحصل كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني إلا بإذن الله الكون القدري. طيب. تعريف التوالة. Minhu diantara sihir at-tiwalah. Diantara berarti banyak lagi sihir. Wa syai'un adalah sesuatu hal au dawa'un. Dawa. Ya. Obat. Ya. Yasna'uhu as-saharatu, yang dibikin oleh para penyihir. Kayak semacam ramuan gitu, dawa. Ya. Yu'tunahu lizauji aw lizaujati. Para tukang sihir ini memberikan ramuannya tadi kepada suami atau istri. Ya. Liyaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zaujiha. Yang mereka sangka ini akan membuat si pria, si wanita semakin cinta ke pria, ke suaminya, atau membuat warrajula ila imra'atihi, membuat si suami semakin cinta ke istrinya, menjadikan cinta gitu. Itu yang tadi istilahnya diikat-diikat gitu. Padahal dia udah jadi istri sah dari pria tadi, tetap aja diajak ke dukun. Untuk apa? Mengikat suaminya. Lah kan udah diikat dengan pernikahan. Oh, untuk menjadikan lebih semakin cinta lagi suaminya sama dia. Na'udzubillah. Ya, dengan pasang susuk atau yang lainnya. Faman fa'ala sihra aw radiyahu, siapa yang melakukan sihir ini atau ridho dengan sihir ini, fa innahu yakunu kafiran binasil Qur'an, maka dia kafir dengan nas Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah fala takfur. Nah, ini ayat yang tadi, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, maka mereka mempelajari dari keduanya, mempelajari sihir yang dapat memisahkan dengan sihir tadi, yang mereka bisa memisahkan dengan sihir tadi antara istri, antara seorang pria dan istrinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa maka fara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna as-sihra." Sulaiman tidaklah kafir, namun setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir. Lakinna saharata, namun para tukang sihir. Ya, ini perlu diperhatikan, ini diyakini, diimani dengan kuat sehingga kita tidak takut. Ya, la yadurruna ahadan, para tukang sihir ini enggak bisa memberikan mudarat, membahayakan kepada siapapun, illa idza qaddarallahu dzalika darara 'alal insani fayahsulu. Kecuali jika memang Allah telah takdirkan mudarat bahaya tadi menimpa seseorang, baru terjadi. Ya. Hai barakallahu fikum. Jadi kalaupun kita kena sihir iyadan billah, ya udah, ini takdir dari Allah. Ini takdir dari Allah, musibah dari Allah. Ya, sebelum kena sihir enggak takut, karena kita yakin tukang sihir ini enggak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Setelah kena sihir, qadarullah. Qadarallahu wa ma syafa'al. Ya udah. Takdir Allah, telah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Paham enggak sini? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan tidaklah mereka para tukang sihir itu tidak bisa memberikan bahaya dengan sihirnya tadi kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Yakni illa biiznillahi al-kauni al-qadari. Yaitu dengan izin Allah al-kauni al-qadari, yaitu ya izin Allah al-qadari. Ya, bukan syar'i. Ya, karena nanti ada ya iradah syar'iyah. Ini iradah kauniyah. Ya, kalau iradah syariah, apa yang Allah kehendaki, yang Allah cintai aja. Yaitu Allah mencintai hamba taat pada Allah. Allah mencintai hamba itu selamat semua. Ya, Allah cinta hamba selamat semua. Allah ajak hamba selamat semua. Wallahu yadu ila dari salam. Allah mengajak semua kepada surga. Ya. Namun terkadang ya dikodari, secara kodari, secara takdir, Allah menghendaki si hamba itu memang terkena bahaya, terkena mudarat. Terjadi. Udah belajar kan iradah syariah dan iradah kauniyah? Kalau iradah syariah ialah kehendak Allah yang Allah cintai. Hamba taat, Fir'aun taat. Namun terkadang tidak terrealisasi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah apa? Iradah kauniyah Allah tentang Fir'aun apa? Allah menghendaki Fir'aun kafir. Ya udah, terjadi. Tapi iradah syariah Allah menghendaki Fir'aun beriman. Allah utus Musa. Ya, paham gak di sini? Nah, orang kena santet, ya itu dengan izin Allah. Izin Allah apa? Kok Allah mengizinkan sih? Mungkin bertanya begitu. Izin Allah kauni. Kauni ya memang sudah Allah takdirkan. Mau gak mau kita bakal kena kayak begitu. Ngerti sini? Tapi cukup nanti kita masuk ke pembatal ke-8. Pembatal ke-8 ini penting ini terkait al-wala' wal-bara'. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.